Selamat malam semuanya ya. Bareng-bareng Sera. Satu buah lagu dangdut yang easy listening banget. Perikitil lah pokoknya. Om. Jangan kantong ya. Biasa juga buat yang di belakang. Sebelum kau mengucapkan kata-kata perpisahan, lebih baik ku hindari daripada bertambah beri. Tak kuasa hati ini menghadapi kenyataan, lebih baik ku berlari walau tiada arah tujuan. Sebelum kau mengucapkan lagu terbaru buat kamu ya. Surabaya bareng-bareng. Kata-kata perpisahan lebih baik ku hindari daripada bertambah beri.